Rekord. Kita goyang bareng-bareng lagi, bro. Nela Karisma Panama. Terima kasih. Iki lo barang ya. Barang anyar, bro. Terima kasih.